أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ أَعَزَّكُمُ اللَّهُ Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali bermajelis dan memulai pelajaran ya setelah satu pekan kurang lebih atau lebih daripada satu pekan karena ada ujian dan seterusnya. Kita tidak membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Dan di hari Rabu ini kita memulai kembali kitab yang kita ambil sebagaimana antum ketahui bersama adalah kitab yang bagus sekali dari ulama yang terkenal, masyhur dan ulama yang sudah diterima secara bulat oleh kaum muslimin yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang beliau menulis dari sisi matan Al-Adabul Mufrad, adapun para ulama-ulama yang berikutnya, ulama-ulama yang masyhur juga yang mu'tabar yang ternilai teranggap dengan baik di kalangan kaum muslimin, ada di antara mereka yakni misalkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu. Dan buku yang kita bahas di sini adalah dari seorang ulama juga yang sudah meninggal, yakni Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Judulnya adalah Aunul Ahadits Samad Syarah Al-Adabul Mufrad. Kita sudah membahas banyak hadis yang waktu-waktu yang kemarin dan juga oleh para asatidah yang sebelumnya. Dan kita masuk pada bab yang berikutnya yaitu babut ta'an fil ansab. Babut ta'an fil ansab, bab tentang sikap atau akhlak yang harus dijauhi oleh setiap kaum muslimin wa muslimah. Yaitu mencela dalam turunan, mencela, mengejek, menta'an, ya, menjatuhkan nasab seseorang, ya. Siapa saja dari kaum muslimin, ya. Apakah dia anjam atau Arab atau yang lainnya harus diperhatikan perkara seperti ini. Dan tidak suatu perkara yang bukan main-main atau bukan perkara yang remeh yang namanya akhlak, yang namanya adab bagi seorang muslim dan muslimah harus mereka berias dengannya. Wajib mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang masyaallah kaum muslimin beribadah dengan tenang, mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan juga dalam keadaan yang sebaliknya, keadaan-keadaan yang sedang banyak fitnah, keadaan-keadaan di mana di situ banyak perselisihan, banyak perkara-perkara yang dihinakan dari ajaran-ajaran Islam, maka seseorang Muslim jangan putus asa. Seorang Muslim mesti semakin dekat kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukannya semakin menjauh, bukannya semakin a priori, ya, masa bodoh, kemudian dia mendingan jadi orang awam saja, mendingan seperti mereka itu yang di luar sana, ya, nggak ada masalah kayaknya. Justru keadaan mereka yang seperti itu adalah keadaan yang mengerikan, di mana seseorang sudah tidak peduli lagi kepada agamanya, seseorang tidak peduli lagi dengan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita renungi, kalau kita hayati, kita pahami bersama dan juga kita kunyah lebih lembut lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari adab-adab yang mulia, pasti kita akan tidak menjadi orang yang bingung. Kita menjadi orang yang berlaku dan bertingkah dengan yang tepat. Ya. Ikhwati fillah, azakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu kita akan baca. Qala al-muallif, yakni al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabihi, haddatsana Abu 'Asim an ibni Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim dari Ibnu Ajlan, Ajlana, dari bapaknya, dari Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, syu'batani la tatrukuhuma ummati. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syu'batan, dua cabang, dua hal, dua sifat, dua perkara yang tidak ditinggalkan umatku terus menerus sampai yaumil kiamah. Yani dua perkara ini terus dikerjakan. Artinya ini merupakan nubuah. Ya, Rasulullah bukan dikatakan peramal, tetapi dari wahyu. Bahwasanya sampai kapanpun umatku akan melakukannya, tidak meninggalkannya. Apa itu? Dua akhlak atau dua perangai, dua perbuatan yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesatu adalah an-niyahah, meratap. Wa ta'n fil ansab. Yang kedua, perangai yang jelek yang kedua adalah mencela nasab turunan. Hadis ini sebagaimana dalam tahrijnya, dalam catatan kakinya, footnote-nya adalah sahih. Ya, sahih hadisnya. Fi hadzal hadis dalil wadih ala tahrimi syu'bataini al-madhkurataini fil hadis. Jadi kesimpulannya, dalam hadis ini ada dalil yang jelas. Ada bukti yang sangat jelas untuk kita kaum muslimin dimanapun berada, jangan melakukan sifat yang seperti ini. Apakah laki-lakinya, apakah perempuannya, apakah yang dewasanya, apa yang anak-anaknya, atau yang remajanya, siapapun, jangan melakukan seperti ini. Akhlak yang tercela. Dua syu'bah, yakni dua cabang, dua perangai yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Asy'batul ula, akhlak yang kesatu atau cabang yang kesatu, perangai yang kesatu adalah aniyah, yakni meratap. Meratap meratap itu ngomong-ngomong yang seperti protes, bicara-bicara yang tidak terima dengan takdir. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar di mana seorang dipertanyakan keimanannya kepada al-qada wal qadar. Katanya beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hafal itu mereka di SD, di sekolah dasar, di SMP, semuanya itu disampaikan, bahkan mungkin di TPA juga diajarkan. Rukun iman ada 6. Satu, rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Jadi hanya lip service, hanya di bibir saja, tetapi tidak dipahami dengan sesungguhnya. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar, celah yang sangat besar di mana seorang itu tidak percaya kepada takdir. Belum mengerti apa itu takdir. Belum mengerti itu apa ketentuan Allah SWT yang baik ataupun yang buruk. Pengennya hidup ini pengennya yang baik terus. Nikmat, dapat ini, dapat itu, berbahagia, tertawa, enggak mau yang namanya menangis, enggak mau yang namanya menghadapi musibah dan sebagainya. Ketika datang musibah, diambil saudaranya, diwafatkan suaminya, istrinya, ibunya, bapaknya, anaknya dan sebagainya, akhirnya muncullah akhlak yang tercela seperti ini. Wa hiya kabiratun minal kabairi. Jadi dosa atau perbuatan niyahah termasuk dosa yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dar'in min jarabin." Ini keadaan yang na'udzubillah. Jangan sampai kita melakukannya. Orang yang meratap, an-na'ihah, dan biasanya itu dilakukan oleh wanita. Kebanyakan seperti itu. Ya, maka dikatakan an-na'ihatu. Disandarkan kepada mu'annas. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada kaum pria. Ada yang melakukan seperti itu. Ya, dalam keadaan stres atau shock gitu. Tertekan jiwanya sehingga mungkin dari sisi yang lain dia bentuk meratapnya itu. Su'uzon kepada Allah SWT dan seterusnya. Orang yang meratap, an-na'ihah, jika tidak dia bertaubat sebelum meninggalnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan pada dirinya ada baju dari ter, ya, kotiron, baju tapi dari aspal panas dan hitam, dan juga baju dari penyakit lepra, penyakit kudis, ya, seperti itu. Artinya pakaian yang jelek, ya, dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha, dan padanya orang yang meratap itu dipakaikan baju yang baju kehinaan, baju yang hitam yang tidak bersih tentunya kalau hitam kan. Dalam artian panas gitu, min qatiran wa dar'in min jarabin. Ini adalah merupakan potongan dari hadis riwayat Muslim dalam nomor 2934. Kita atau min hadis rawahu Muslim 924. Wa niyahah, sekarang tadi ancamannya, bahwasanya ini adalah merupakan dosa besar sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Lalu gambaran atau sifat daripada niyahah itu seperti apa? Wa niyahatu hiya raf'us sauti bis-sarahi wal bukai. Orang yang namanya meratap atau ratapan adalah mengangkat suara dengan lengkingan, ya, bisa dibayangkan, ya, melengking seperti itu, dan juga menangis, ya, dibarengi dengan menangis dan melengking seperti itu suaranya, suara yang menunjukkan tidak bersyukur. Beda kalau orang bersyukur kan tertawa atau senyum atau tidak ada suara-suara yang histeris seperti itu, ya, histeris. Ini bisarahi wal buka wa ti'dadi mahasinil mayit, lalu sambil nyebut-nyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, dia itu orang soleh, dia itu begini, dia itu banyak jasanya, ya, disebut-sebut berkali-kali kebaikan-kebaikan yang meninggal. Bima fihi, terhadap pada dirinya. Wa bima laysa fihi minal khisalil hamidah allati yufakharu biha. Kadang-kadang berlebihan dengan apa-apa yang tidak ada pada dirinya dari sifat-sifat yang terpuji yang untuk membanggakan diri, supaya menambah perasaan histerisnya itu, lengkingannya itu atau ratapan itu supaya tambah mantep gitu. Jadi akhirnya berlebihan mengucapkan sifat-sifat yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Kama kanat adatun nisa'il jahiliyah yaf'alna wa man ta'assa bihinna minal muslimati, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kebiasaan wanita-wanita jahiliyah pada zaman dahulu, yakni ketika zaman belum ada Islam datang, yang mereka lakukan, dan juga ditiru oleh kaum muslimah yang lainnya. Padahal ini perbuatan yang tidak bagus, tetapi justru dijadikan contoh oleh mereka. Yang kedua, as-su'batu tsaniyah adalah at-ta'an fil ansab. Cabang yang kedua yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku dan akan dilakukan terus sampai yaumil kiamah adalah suka mencela nasab turunan. Wal fakhru bil ahsab, ya. Selain mencela turunan, juga biasanya ada sisi apa namanya? Pembandingnya, yaitu apa? Membangga-banggakan dengan ahsab, jadi dengan keadaannya. Wal fakhru bil ahsab, dan berbangga-bangga dengan kedudukan. Wa huma min a'malil jahiliyah, baik mencela turunan atau membanggakan dengan kedudukan, dua-duanya adalah amalan-amalan yang dilakukan sebelum datangnya Islam. Ya, mestinya ketika datang Islam, amalan semacam itu jangan dibiasakan, jangan jadi kebiasaan, atau jangan dibudidayakan, atau jangan terus turun-temurun, atau jangan dijadikan kebiasaan. Mestinya harus ditinggalkan. Kalau masih dilakukan juga, ya berarti kalian atau mereka, atau kenapa seperti itu kok dihidupkan kembali amalan-amalan jahiliyah. Faqad kana ba'duhum yata'anu finasbil akhari awil akhari awil akharina. Wadhalika bima yushinuhum wa yushinu qabilatahum zulman wa udwanan. Ya, mungkin ini bagi mereka-mereka yang adabnya rendah sekali, di mana sebagian mereka itu mencela sebagian nasab yang lainnya atau orang-orang yang banyak. Kadang satu orang yang dicela, tapi kadang-kadang satu kelompok begitu. Wah, pokoknya orang-orang itu, desa itu, nah seperti itu. Atau masyarakat itu dicela habis, ya, direndahkan. Ya. Mestinya dia jangan seperti itu. Ya. Wa dzalika bima yusinuhum wa yusinu qabilatahum, yaitu dengan cara apa? Gambarannya menjelekkan. Ya, menjelekkan atau menjelekkan kabilah mereka dengan keadaan zalim dan melampaui batas. Ya. Dipukul rata. Ya. Ya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, ya mestinya dia jangan ikut-ikutan dan memperbaiki dari sisi yang lain dengan cara yang hikmah. Wa bijanibi ta'nihi fi ansabil akharin fa innahu yaftakhir bihasbihi wa nasibihi. Dan dari sisi mencelaknya dia pada nasab-nasab orang yang lain, juga dia yaftakhir. Selain dia mencela, akhirnya terpancing pada dirinya itu untuk membanggakan dirinya atau kedudukannya dan nasabnya. Ya, jadi mencela dan juga membela kedudukannya atau nasab dia dan wanasabi qabilatihi. Ini nasab dari golongannya. Faqad ghamata ansabal akhain wa in kanu azka minhu nasaban. Kadang dia menutupi nasab-nasab orang lain, walaupun dari sisi nasab dia mereka lebih bagus. Jadi sudah gelap mata, tutup mata, tidak peduli dengan yang lainnya, walaupun padahal itu lebih baik daripada nasabnya mereka sendiri, nasabnya dia sendiri. Kama kanatil jahiliyah taf'al ay yaftakhir ba'duhum ala ba'din. Ya. Kemudian wa yughammiru ba'duhum ba'dan. Faja'al Islam wa ankara hataini syu'bataini. Gambarannya, ya, bentuknya adalah seperti tadi. Jadi dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan sebagian mereka dengan sebagainya lain berbangga-bangga diri dengan cara mengerdipkan mata. Wa yughammiru ba'duhum ba'dan. Jadi main mata, ya, mengerlingkan mata dan sebagainya. Ah, ini jelek, kemudian sebagainya. Ya, artinya merendahkan nasab orang lain yang lainnya. Dan ketika Islam datang, diingkari. dua akhlak seperti ini. Syu'batun niyahah wa syu'batul ta'an. Syu'batan niyahah wa syu'batat ta'ni fil ansab wal fakhri bil ahsab. Dua akhlak yang jelek, yakni niyahah dan juga mencela turunan dan berbangga dengan kedudukan. Wa hakama 'alaiha bil butlani wa in kanata baqiyataini fi ba'dil nasi wa in kanu muslimin. Dan hukumnya batil, tidak boleh, jelek. Walaupun dua keadaan ini akan terus terjadi, baqiyatain, akan terus berlangsung di sebagian kaum muslimin, di sebagian manusia, dan juga bahkan kaum muslimin. Artinya ini keadaan semacam ini atau akhlak semacam ini itu dilakukan juga oleh orang-orang yang di luar Islam sana, tetapi juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Na'udzubillah. Wa ja'a fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ada empat perkara dalam umatku yang termasuk amr perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan. Apa yang pertama? Satu, al-fakhru bil ahsab. Ini perlu diketahui, keadaan di masyarakat ini banyak terjadi, berbangga-bangga dengan kedudukan, ya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan ningratnya, ya gitu ya, dengan ininya itunya, makomnya atau kabilahnya dan sebagainya. Kabilah ini ningrat, kabilah ini rakyat jelata dan sebagainya. Hati-hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jangan karena kita melihat dia misalkan rendah kedudukannya, padahal dalam keadaan dia lebih bertakwa, lebih hafid, lebih banyak hafal, lebih banyak ini, lebih banyak itu, lebih banyak keutamaannya, maka apa gunanya kedudukan yang dia miliki? Apa gunanya jabatan yang dia miliki? Apa gunanya pangkat, ya, yang bertengger di pundaknya? Itu semua tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Jadi kita jangan terbalik kacamatanya. Ketika kita melihat di masyarakat ada perkara-perkara yang jahiliyah, yang tidak ditinggalkan umat, terutama umat Islam ini dalam perkara tersebut, maka kita harus bisa menduduki, bisa bersikap dengan adil, bersikap dengan bijaksana. Yang kesatu tadi adalah berbangga-bangga dengan keturunan. Wa ta'an fil ansab, dan mencela nasab. Seorang dai, seorang ustad, seorang yang mengerti agama, apalagi dia nanti adalah sebagai mujahid di masyarakatnya, memberikan pencerahan, memberikan ajaran, memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat, ya, maka akan runtuh ketika dia berbangga-bangga dengan keturunan. Keturunan sehebat apapun, atau kedudukan maksudnya sehebat apapun, atau juga keturunan sehebat apapun, seningrat apapun, gak akan dibawa kalau sudah mati, ya. Yang akan dibawa adalah amalnya yang bermanfaat, yang akan menemani dia di liang lahat nanti, ya. Sehebat apapun kedudukannya di dunia dan juga kekayaannya sebagainya, kalau tidak disalurkan, dia jalankan dan dia manfaatkan di atas dakwah, maka semuanya itu adalah habaan mansuro, fata morgana. Kemudian yang kedua adalah tadi mencela keturunan. Perkara yang ketiga adalah istisqa bin nujum, wal istisqa bin nujum, yakni meminta hujan dengan bintang, yakni bermain-main dengan ilmu falak, ilmu-ilmu perbintangan yang disalahgunakan, ya, akhirnya bukan minta kepada Allah SWT, tetapi melihat, coba lihat tanggalnya, coba lihat bintangnya, bintang ini, oh kalau bintang sekarang jangan, belum tepat ini bintangnya, belum datang, nanti kalau udah datang bintang itu, kita minta sama bintang. Ini sudah jatuh kepada perkara yang berkaitan dengan akidah, menyerempet masalah akidah, yang ini kesyirikan. Yang keempat adalah an-niyahah, meratapi. Ini mungkin antum atau kita belum merasa terjadi ketika orang-orang yang itu memiliki anak, memiliki orang yang dia kasihi. Ya, ketika iman itu rendah, ketika ilmu itu tidak ada pada seseorang, akan mudah dia jatuh kepada niyahah. Ya, ketika anaknya diambil, ketika anaknya begini dan sebagainya sakit, kemudian Allah ambil. Maka apa ucapan seorang yang mengerti ilmu? Ya, lillahi a'ta walillahi akhadz, kan gitu ya. Allah yang milik Allah apa yang Allah beri dan milik Allah apa yang Allah ambil. Semuanya adalah milik Allah SWT. Yani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meratap. Wa qala annaihatu idza lam tatub qabla mautiha, dan Rasulullah bersabda kembali melanjutkannya, orang yang meratap jika dia belum bertaubat sebelum matinya, ya, pernah dia melakukan niyah dan jika dia merasakan ini adalah tidak apa-apa dan juga ini adalah perkara yang sifatnya adalah meluapan emosi gitu ya, karena saya sayang sama ini dan sebagainya dan sebagainya, dan tidak bertobat dengan perbuatan jelek tersebut, perbuatan yang dosa besar tersebut, maka dia nanti akan diancam bangkit di pada hari kiamat nanti, dan padanya ada pakaian dari ter, pakaian yang hitam, pakaian yang kehinaan, dan juga baju dari penyakit lepra atau kudis ya, penyakit yang ditakuti oleh banyak orang. Dan di sini keterangannya, footnote-nya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah jami'an, saudara-saudaraku yang dimulakan Allah SWT, ya, kita sebutkan pada pagi hari ini satu hadis saja dulu ya, karena hadis yang berikutnya ini panjang, kalau disampaikan nanti mungkin berhentinya di tengah gitu ya. Ini berkaitan dengan masalah mendiamkan seseorang, hijratur rajul. Dan ini sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, dan insyaallah kalau secara jadwal itu hari Sabtu pada zuhur ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang biiznillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.